Dia bangun, dia akan pergi ambil wuduk, dia akan qiyam, dia akan salat sampai ke subuh. Selepas subuh mula balik kelas. Macam itulah rutin dia. Hari-hari selama 6 tahun di Dimashq. Macam mana kita hari ini nak beat Imam An-Nawawi dengan gaya kita belajar hari ini? Impossible. Even kita adalah genius sekalipun, impossible kita nak beat orang yang begitu hard work. Orang kata hard work beat lazy talent. Orang kata orang yang talent macam mana pun, kalau dia malas, dia tak usaha, dia tak mampu. Jadi macam mana usaha yang ditunjuk oleh An-Nawawi dalam masa 6 tahun dia belajar begitu sekali. Dan dia start menulis, yang ulama sebut sekitar umur 30 tahun baru dia start menulis. Dia menulis, kita tahu kan, umur Imam Nawawi tak mencecah 45 tahun. Satu umur yang sangat muda. Sebab kita tahu lelaki ni umur 40 baru berlalu je zaman remaja. Berbeza dengan perempuan lah. 40 dah rasa macam tua dah. Tapi lelaki ni kita masih lagi baru melepasi zaman remaja, 40 baru nak start life. Gitu. Jadi dia masih consider very young. Dan dia dalam keadaan yang tak sampai 15 tahun, dia mengarang berbagai-berbagai kitab yang menjadi rujukan umat daripada zaman dia sampai ke zaman sekarang. Sebutkan salah satu kitabnya. Syarah Sahih Muslim Al-Minhaj. Mana kita nak, kalau hari ini orang yang syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi, siapa yang sahih, siapa yang kita, bila mana kita nak rujuk Sahih Muslim, dan kita tengok pelajar-pelajar yang beli kitab-kitab syarah-syarah hadis ni, kalau bab ni membabitkan syarah Sahih Muslim, tak akan, tak ada yang akan letak kitab Imam An-Nawawi. Dan ramai orang tak tahu, selain daripada syarah Imam An-Nawawi terhadap Sahih Muslim ni, siapa lagi yang syarah? Walhal ada lagi ulama yang syarah dan bagus-bagus dia punya syarahan. Siddiq Hasan Khan Al-Syeikh, kemudian Al-Qadhi Iyad, antara yang mensyarah Al-Qurtubi, antara yang mensyarahkan Sahih Muslim, bagus. Tetapi hari ini kita hanya tahu kitab Al-Imam An-Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim. Siapa lagi kitab? Al-Adhkar. Kitabul Adhkar, satu kitab yang menghimpunkan pelbagai zikir, doa, wirid yang menjadi rujukan umat sampai sekarang. Yang kalau lah orang tu nak cari hadis-hadis berkaitan zikir, doa daripada Nabi SAW, daripada sahabat dia, maka orang akan rujuk kepada Kitabul Adhkar. Sampaikan ulama sebut, bai'uddar washtaril adhkar. Bai'uddar, maksudnya kalau kamu tak ada duit lah nak beli buku kitab adhkar ni, bai'uddar, jual rumah kamu, washtaril adhkar, dan beli kitab al-adhkar. Nak kata kitab ni begitu, kata begitu gah, daripada dulu sampai sekarang. Apa lagi kitab dia? Riyadhus Salihin. Siapa daripada kalangan kita yang tak pernah dengar Riyadhus Salihin? Even saya rasa orang-orang yang tak belajar hadis pun akan tahu kitab Riyadhus Salihin. Sebuah kitab yang mesti ada di seluruh masjid. Sebuah kitab yang mesti ada di mana-mana pusat pengajian Islam. Sebuah kitab yang mesti ada di mana-mana library. Sebuah kitab yang mana ramai, hampir semua pelajar penuntut ilmu akan merebut untuk beli. Kalau kita tengok kitab Riyadhus Salihin, apa konten dia? Dia hanya menghimpunkan sekitar 2000 hadis daripada sahih, daripada kutubus sunan, daripada musnad Ahmad, hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail, berkaitan dengan targhib tarhib, iaitu hadis-hadis yang menggalakkan untuk kita beramal. Pahala dia sekian, cara kita beradab dengan orang, dengan beradab itu dan ini. Kitab yang ramai ulama tulis. Ulama ramai tulis targhib tarhib kan. Kita pun tahu sebahagiannya. Ramai ulama' tulis berkaitan kitab-kitab fadail. Tetapi kenapa kitab Riyadhus Salihin yang kita nampak panji dalam bab kitabul fadail dan kitab tarhib tarhib? Why? Kita something yang non-explainable. Adakah Imam An-Nawawi paksa semua library beli buku dia? Adakah Imam An-Nawawi paksa semua student semua mesti kena beli buku aku? Baru aku dapat royalty. Taklah. Dia tak ada pun zaman macam tu. Tetapi Allah angkat kitab Riyadhus Salihin dengan reason yang tertentu. Apa lagi kitab dia? Minhajul Talibin. Kitab tentang fiqh, mazhab Syafi'i, Al-Majmu'. Siapa daripada kalangan kita yang belajar fiqh hari ini tak pernah merujuk kitab Al-Majmu'? Even you are mazhab Hanbali, Even you are mazhab Maliki sekalipun, bila mana kita nak belajar fiqh, kita mesti akan mendengar opinion-opinion daripada few mazhab-mazhab yang lain. Dan definitely bila mana kita nak merujuk kepada mazhab Syafi'i, kita akan rujuk kepada kitab-kitab Imam Nawawi rahimahullah, yang mana kitab dia hari ini menjadi satu kitab yang wajib kuliah syariah ada. Saya rasalah dan saya yakin semua pelajar-pelajar kuliah syariah yang belajar especially di luar negara pasti ada Kitabul Majmu', disebabkan dia tahu di negara Malaysia ini kitab mazhab Syafi'i antara rujukan utama, wajib kena ada. Seolah-olah pelajar kuliah syariah yang tak ada Kitabul Majmu', dia bukan pelajar kuliah syariah. Itu Kitabul Majmu'. Apa lagi kita ada? Bukan? Kitab At-Taqrib wa At-Taisir dalam Ulumul Hadith, Mustalahul Hadith, tentang disiplin ilmu hadith. Al-Imam An-Nawawi mengarang Kitab At-Taqrib yang kemudian disyarahkan oleh As-Suyuti, Tadribur Rawi, dan kemudiannya menjadi satu kitab silibus di pelbagai universiti-universiti di Timur Tengah hari ini. Walhal kalau kita nak tengok Al-Imam Nawawi, adakah dia antara tokoh yang terhebat di zaman dia berkaitan ulumul hadis? Tak. Ulama hadis sepakat Al-Imamul Mizzi yang meninggal tahun 740 Hijrah adalah ulama yang lebih besar daripada dia dalam bidang hadis. Ulama juga mengatakan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar yang meninggal 852 Hijrah adalah ulama yang lebih besar daripada Imam Nawawi dalam bidang hadis. Begitu juga Al-Hafidh Ibn Salah yang mengarang kitab Muqaddimah Ibn Salah. Ulama kata Imam Ibn Salah ni paling-paling setara dengan Imam Nawawi ataupun lebih lagi daripada Imam Nawawi. Tetapi Allah bagi keberkatan kepada kitab At-Taqrib oleh Al-Imam Nawawi, sampaikan dia diguna pakai hari ini, disyarahkan oleh Suyuti dan kemudian berkembang besar sampai ke hari ini. Begitu juga dalam kitab-kitab fiqh tadi yang kita sebut. Adakah Imam An-Nawawi antara ulama yang terhebat dalam bidang mazhab Syafi'i? Ramai lagi ulama mazhab Syafi'i yang hebat-hebat yang barangkali setara atau barangkali lebih sikit daripada Imam Nawawi. Al-Ghazali, Abu Hamid, As-Su'luki, At-Taqiyuddin As-Subki, Ibn Daqiqul Aid, semua ni antara ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang tak ada orang boleh deny. Tetapi bila mana orang nak rujuk kita mazhab Syafi'i, mesti akan buka kitab Imam Nawawi. Satu benda yang wajib untuk ulama buka. Al-Imam Nawawi tulis dalam bahasa Arab Tahdhibul Asma' wal Lughat, yang mana menjadi rujukan utama dalam bahasa Arab juga bagi yang mendalami specialist dalam bahasa Arab. Itulah antara kitab yang akan dia ni. Dan kitab Al-Ba'in An-Nawawi, betapa ramai orang yang menghafal, berjuta-juta, mungkin berbilion-bilion orang daripada zaman dulu sampai sekarang hafal kitab Arba'in Nawawi. Dan insyaAllah kita juga akan hafal kitab Arba'in Nawawi dan kita akan belajar. Allah bagikan keberkatan Imam Nawawi. Why? Ulama sebut kami hanya boleh menyangka baik bahawa kerana keikhlasan yang ditunjukkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam dia menuntut ilmu, dalam dia menulis, kerana dia tak mengharapkan apa-apa pun selain daripada Allah Azza wa Jal. Yang mana dia tak harapkan populariti, dia tak mengharapkan jawatan. Pada zaman dia, dia nak cuba lari daripada orang. Orang nak tanya dia soalan, dia akan lari. Dia cuba tak nak bagi diri dia naik. Al-Imam Nawawi nak kata dia jawatan, Imam Nawawi tak pegang any jawatan pun pada zaman dia. Paling-paling dia hanya pegang sebagai pengetua madrasah Darul Hadith Al-Ashrafiyah, yang mana ulama sepakat mengatakan bahawa pengetua Darul Hadith Al-Ashrafiyah yang paling warak dan paling zuhud sepanjang zaman ialah Al-Imam Nawawi. Dan pengetua Darul Hadith Al-Ashrafiyah yang paling alim sekali ulama sebut Al-Hafidhul Mizzi. Jadi itu yang paling-paling apa yang dia pegang. Dia duduk bilik yang dia duduk daripada umur 18 tahun sampai dia umur 40 tahun lebih tu, sampai dia meninggal, dia duduk bilik yang sama. Yang tu juga. Nak kata dia makan makanan, nak makan makanan yang sedap, tak ada. Dia tak ada orang nak hidang line clear ke whatever, tak ada. Sampai kan buah-buahan di Dimashq adalah terkenal dengan buah-buahan yang masya-Allah. Sebab Dimashq ni satu tempat sebelum hancur sekarang ni. Kalau kita kenal Dimashq ni sebuah tempat yang cantik, menarik, penuh dengan taman-tanaman. Orang-orang yang daripada negara Arab sekitar pun nak bercuti musim panas pergi ke Dimashq. Cuaca dia nice, ada musim sejuk, ada musim yang panas. Buah-buahan ni ranum. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tak pernah jamah pun buah-buah tu. Kenapa? Hanya kerana syubhah yang dia rasa. Syubhah, bukan benda tu haram. Benda tu masih lagi diperselisihkan antara para ulama. Ada pun ulama kata benda ni haram, ada ulama yang mengatakan benda tu harus. Iaitu bila mana banyak kebun-kebun di Dimashq yang asalnya hak diwakafkan kepada anak yatim, kemudian dijual oleh penjaga dia dan seumpama. Sebagian ulama' kata boleh, sebagian ulama' kata tak boleh, disebabkan dia nak menjaga dia daripada harta-harta yang syubhah macam tu. Semua buah dia tak nak makan. Sebab apa? Dia takut bercampur bau. Walhal kalau kita nak kata, this is not your business, agama pun tak adalah sampai strict macam tu, nak sampai kita nak check di mana asal-usul buah-buah tu semua, yang mana kita dapat daripada semua halal, tafadhal. Tetapi sebabkan dia terlampau nak jaga, dia seolah-olah push diri dia to the end of limit untuk nak menjadi yang terbaik of yang terbaik. Sebab ulama' dulu kadang-kadang bukan sebab benda tu harus okay kita buat, no. Tapi kadang-kadang dia mencari yang terbaik. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, satu hari Ibn Taymiyah pernah tengok guru dia, Ibn Taymiyah melihat Ibn Al-Qayyim ni makan makanan biasa lah. Mungkin pada zaman kita ni, normal orang makan apa? Nasi kan? Kita boleh makan nasi tu dah penuh nikmat. Tetapi pada zaman tu mungkin roti, makanan normal. Tetapi orang-orang yang yang jauh, yang susah, hidup pelajar ni kan, dia zaman kita pelajar pun boleh makan nasi. Zaman tu mungkin pelajar nak makan roti tu pun susah. Banyak makan benda-benda yang tak berapa nice lah. Tetapi bila mana Imam Taymiyah nampak Imam Ibn Al-Qayyim makan something yang asalnya harus je, nak makan-makan lah. Kalau kita tengok, bagus lah, makan benda-benda yang bagus. Tapi dia tegah Ibn Al-Qayyim. Sebab apa? Dia takut bila mana orang tu jiwa dia dah terlekat dengan benda-benda yang selesa, yang selesa, yang selesa, lama-lama akan buatkan dia jadi weak, jadi lemah, jadi malas, jadi itu, jadi mengharapkan benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi bukan benda tu haram, benda tu harus. Tetapi dia orang tahan diri dia supaya tak terjebak diri dia ke arah something yang lebih dahsyat. Hakim bin Hizam, seorang sahabi, yang mana disebutkan bila mana zaman Abu Bakar, zaman Umar, harta-harta rampasan perang yang nak dibagikan bahagian-bahagian ni sepatutnya dia dapat. Tetapi dia tak ambil harta rampasan perang tu. Sebab apa? Patutnya dia ambil. Harus je dia nak ambil. Itu hak dia. Tapi dia tak ambil. Why? Sebabkan dia tak mau hati dia ni mengharap-harap pada pada harta rampasan, ataupun dia tak mau mengharap kepada barang orang bagi pada dia. Jadi dia nak jaga hati dia, dia tak ambil walaupun benda tu asalnya harus. Itu beza antara ulama dulu dengan ulama zaman sekarang. Let's say lah kita kata, misal kata hari ni orang duk gaduh-gaduh, duk bising-bising isu muzik kan. Some say halal, some say haram. Tapi kita sendiri tanya diri kita, kalaulah kita rasa memang, katakanlah kita mengatakan benda tu harus sekalipun, tetapi kita tahu kalau kita banyak dengan benda tu akan melalaikan kita daripada mengingati Allah, akan melekakan kita daripada banyak-banyak benda-benda yang baik, maka kita tinggalkan. Itu yang dinamakan sebagai wara', iaitu kita tinggalkan something sama ada memudaratkan kita ataupun zuhud, kita tinggalkan sesuatu benda yang boleh, yang tidak memberi manfaat kepada kita di akhirat kelak. Itu adalah hakikat wara' dan zuhud yang sebenarnya, dan itulah sifat yang ada pada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampai ke ulama menyebut bahawa kami bila mana tengok Al-Imam An-Nawawi, kami akan teringat akan zuhud dan wara'nya para ulama salaf yang terdahulu, seperti Sufyan Al-Thawri yang meninggal tahun 161 Hijrah, seperti Abdullah bin Al-Mubarak yang meninggal tahun 181 Hijrah. Mereka ini adalah antara ulama yang terkenal dengan zuhud dan wara' daripada kalangan salaf, dan akhirnya diberulang kembali kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan Allah berkatkan Al-Imam An-Nawawi, Allah angkatkan martabat Al-Imam An-Nawawi, sampaikan saya sendiri tak tahu daripada kalangan ulama daripada selepas daripada kurun keempat Hijrah sampai ke sekarang, mana-mana ulama yang kitab-kitab dia diterima pakai oleh semua lapisan, semua golongan daripada kalangan firak-firak Islamiyah, melainkan seperti kitab Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Di sebalik orang duk bergaduh, Imam Nawawi ni takwil sifat ke tak takwil sifat, yang ni masukkan geng Asyairah, yang ni masukkan dalam geng salaf dan umpamanya, tetapi kedua-duanya merujuk kepada kitab Al-Imam An-Nawawi. Dan saya tak tahu juga selepas daripada kurun kelima Hijrah, seorang tokoh pun yang terselamat daripada kritikan-kritikan yang pedas-pedas ni, melainkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seolah-olah Allah nak jaga dia, seolah-olah Allah nak angkat martabat dia, kerana kita boleh bersangka baik, kerana keikhlasannya, kerana usaha yang ditunjukkan. Ikhlas ni something yang not everybody akan dapat, yang kita akan bicarakan sebentar lagi. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah terkenal sebagai seorang yang tegas dalam mencegah kemungkaran dan menyuruh ke arah yang ma'ruf. Sampaikan disebut Al-Imam An-Nawawi, dia pernah menghantar surat kepada Sultan Zahir Baibars. Sultan Zahir Baibars pada zaman tu zaman perang, di antara sultan hebat pada zaman dinasti Mamluk yang boleh hambat geng-geng barbaria ni ataupun Tatar. Geng-geng Tatar ni dia boleh, tentera Mongol ni dia boleh halau sampai ke sempadan Iran. Disambung pada selepas dia punya raja, sebelum dia Raja Qutuz, bila mana dia dapat kalahkan buat pertama kali tentera Mongolian yang datang pada tahun 658 Hijrah. Selepas itu Sultan Zahir Baibars pun take over pemerintahan, dan dia antaranya pada ketika perang tersebut dia ambil hasil-hasil kebun untuk diberi kepada tentera, which is Imam Nawawi tak setuju. Dan Imam Nawawi tulis surat kepada dia, kata benda ni adalah benda yang mungkar, benda ni tak wajar dilakukan. Dan Sultan Zahir Baibars marah, ha? Mana raja yang tak marah, kan? Jadi dia marah bila mana ada ulama yang berani tegur dia. Kemudian dia mula sebut tentang kebaikan dia. Mungkinlah, bukankah aku antara ulama yang aku sultan yang telah mempertahankan negara Islam? Bukankah aku kami telah menghalau tentera kufar? Bukankah? Tapi Imam Nawawi jawab, "Yes, tetapi itu tugas kamu. That's your job." Buat pernah ungkit. Tugas kamu sebagai seorang sultan, itulah dia. Tetapi tugas kami sebagai seorang ilmuwan, kami perlu menasihati pemerintah kami bila mana kami melihat mereka melakukan kemungkaran. Dan few issue lagi yang mana kita boleh tengok isi kandungan surat Imam An-Nawawi yang dinukilkan oleh orang-orang yang mengarang biografi Imam An-Nawawi seperti As-Suyuti, seperti As-Sakhawi dan ramai lagi. Kita boleh tengok macam mana few kisah-kisah macam mana Imam An-Nawawi berutusan dengan sultan-sultan pada zaman dia. Dan disampaikan dia masa satu masa tempat dia dalam keadaan kering kontang. Jadi dia hantar surat pada dia punya raja meminta supaya dia mengarahkan rakyat dia supaya solat istisqa. Dan dia mengarahkan supaya keluar bersama-sama, menghentikan segala benda-benda yang mungkar dan suruh buat benda baik. Dan dia doa macam mana yang Nabi SAW sebut, Allahumma man syaqqa ala ummati fashquq alaih wa man rafiqa ala ummati farfuq bihi. Yang mana Nabi SAW kata, kalaulah apa-apa kamu dapati bagi orang seorang pemimpin itu melakukan kezaliman, doa yang paling-paling baik, kita doakan kebaikan, tapi paling-paling pun apa yang Nabi SAW ajar, ya Allah, jika dia berlaku lembut, berlaku baik pada rakyat dia, maka kamu pun, ya Allah, kamu pun berlaku baiklah juga kepada mereka. Tapi kalau mereka berlaku keras, berlaku dan tak ada kelas kasihan ni semua, maka begitu juga, ya Allah, perlakukan mereka sedemikian rupa. Itu ketegasan Al-Imam An-Nawawi pada zaman dia, yang mana kita boleh tengok hampir similar dengan karakter Sultanul Ulama Al-Izzuddin Abdus Salam, seorang tokoh yang juga hebat dalam bab amr ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tetapi apa yang kita boleh dapat daripada sirah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita tengok turas khazanah-khazanah Imam An-Nawawi yang ditinggal ke zaman kita hari ini, apa yang kita boleh dapat faedah? Kita tanya pada diri kita, apakah benda yang kita boleh tinggalkan setelah kita mati kelak? Tak ramai orang fikirkan benda ni. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah meninggal, tak ada anak untuk nak doakan buat dia. Yang mana Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Hurairah riwayat Muslim, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath." Setelah matinya ada Adam itu, maka amalan dia terputus kecuali tiga perkara, iaitu sadaqatun jariyah, sedekah jariyah, yang mana berkekalan manfaatnya, kita akan sentiasa dapat pahala walaupun kita dah mati. Ilmun yuntafa'u bihi, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang menjadi perbahasan orang-orang gunakan ilmu kita sampai berterusan, kita akan dapat pahala walaupun kita mati. Dan waladun salih yad'ulah, dan kita mendapat anak yang salih yang sentiasa mampu mendoakan kita. Al-Imam An-Nawawi nak kata ada harta, nak sedekah jariah, tak ada. Nak kata ada anak salih yang nak doakan dia, tak ada anak. Tetapi apa yang dia ada? Ilmu yang bermanfaat. Dan ditinggalkan ilmu yang bermanfaat tu dan menjadi sebutan kita, digunakan manfaat, dimanfaatkan oleh kita sampai ke hari ini. Itulah hasil peninggalan Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita hari ini, apa yang kita nak tinggalkan? Sebelum kita memejamkan mata di dunia ini, ada tak benda-benda yang kita fikirkan supaya amalan kita boleh berterusan sampai kita mati? Dosa kita dah terlampau banyak, kita nak balancekan dengan pahala yang kita buat. Tak ada. Kita hanya mengharapkan supaya pahala kita, ganjaran tu Allah masih tarik lagi sampai selepas daripada kita mati. Hidup kita yang singkat ni penuh dengan dosa, tetapi pahala tu sikit. Tetapi kita nak benda tu panjang. Sebab itulah Nabi Ibrahim alaihissalam, apa yang disebut, macam mana dalam Quran Allah bagi tahu, Nabi sebut doa ke, ya Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku ni sebutan yang baik kepada orang lain selepas daripada aku. Maksudnya, jadikanlah supaya orang lain ni berdoa untuk aku, biarlah aku ni menjadi someone yang bermanfaat, yang orang akan mendoakan aku sentiasa selepas daripada ni. Dan Allah jawab apa dalam Quran? wa tarakna alayka fil akhirin salamun ala Ibrahim. Dan Allah makbulkan doa Ibrahim. Allah kata apa, kami akan tinggalkan legasi kamu ni pada orang yang lain. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera ke atas Nabi Ibrahim. Sebab tu Allah sebut dalam ayat yang lain, wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar inna akhlasnahum bi khalisatin dhikraddar wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Yang mana Allah sebut, ingatlah tentang hamba. Allah sebut dalam Al-Quran banyak tempat Allah sebut nama Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim. Ingatlah tentang Ibrahim. Ingatlah tentang Nabi Ibrahim. Sebab apa? Allah bagi tahu, kerana Nabi Ibrahim selalu mengingati akhirat. Diingat kepada akhirat, apa yang aku nak bawa di akhirat kelak, Allah berkatkan dia. Sebab itulah sampai ke hari ini, setiap kali kita salat, kita akan selawat ke atas Nabi Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Berbilion umat akan berselawat ke atas Nabi Ibrahim AS. Ini satu legasi yang Nabi Ibrahim tinggalkan, yang mana Allah menjadikan dia sebagai asbab untuk pahala dia berterusan. Hari ini kita fikirkan, apakah yang amal jariah, amal baik yang mana kita nak tinggalkan pada legasi selepas daripada kita. Jika kita ada harta, ke mana harta yang kita gunakan? Jika ada ilmu, ke mana ilmu kita itu dimanfaatkan? Selama mana dia boleh dimanfaatkan? Begitulah hayat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan insyaAllah kita akan masuk kepada syarah, kepada hadis 40 kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Saya minum air sekejap.